Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pertemuan terlalu menjelaskan tentang kehidupan jin itu ada yang muslim, ada yang qasid. Allah menyebutkan wa amna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sungguh di antara kami para jin ada yang muslim, ada yang menyimpang qasid dan keluar dari jalan yang lurus. Muslim di sini maksudnya tunduk kepada Allah. Wa man aslama fa ulaika taharraw rasyada. Maka siapa yang Islam berserah diri kepada Allah di dalam syariatnya, lakukan syariat-syariat Allah, sholat lima waktu, puasa, haji, sedekah atau zakat dan dari rukun-rukun Islam yang lima dia lakukan sebagaimana manusia juga dikebani hal tersebut. Allah menyebutkan faulaika taharraw rasyada, maka dia benar-benar mengantarkan, maka dia telah memilih menempuh jalan petunjuk. Kata beliau, ha'irja'iruna al-adiluna anisiratul mustaqim, mereka telah menempuh jalan yang benar dan menempuh jalan menuju surga, ya, jannah wa na'imiha, kepada nikmatnya. Wa amal qasitun, kalau yang muslim tadi, jin muslim, dia akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala. Wa amal qasitun fakanu li jahannam, tentunya orang yang atau jin yang menyimpang, dia akan mendapatkan neraka dan akan menjadi bahan bakar. Wallau istaqamu, dan sungguh sekiranya mereka tetap istiqomah, ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dengan sebab ketaatan, dengan istiqomah, Allah turahkan rezeki yang nikmat, yang segar, keberkahan. Linaftinahum fi, kemudian Allah menguji mereka dengan ini. Linaftinahum fi ay litakhtabirahum fihi, Allah juga menguji berupa kekurangan air, berupa kurangnya rezeki, kemiskinan. Allah menguji rezeki yang tersendat untuk jin ini juga untuk menguji mereka. Linaftinahum fi wa may yurid an dzikri rabbih, barang siapa ya, linaftinahum fi, kami memberi peringatan atau memberi ujian. Wa may yurid an dzikrobi, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yasrukhu adzaban sa'ada. Ya, dia berpaling dari Al-Qur'an, Al-Qur'an dia tidak amalkan, yang larangan dia langgar. Yasrukhu adzaban sa'ada, dia otomatis menempuh jalan azab yang sangat pedih. Allah akan masukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Masalah ikhwah rahimakumullah, yasrukhu adzaban su'ada syadidan baligha, yaitu dia akan diazab dengan azab yang pedih. Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian Allah melanjutkan dan firman-Nya, wa anal masajid lillah, sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu berdoa menyembah Allah SWT untuk siapapun bersama Allah. Masjid di sini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam salah syarh Salatul Usul, masajid di sini yaitu masjid-masjid, tempat sujud, tempat yang untuk sujud, musala, masjid, atau di rumah untuk ada sajadah terbentang, kita sujud di dalamnya, di atasnya. Atau masajid di sini adalah anggota sujud, kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Jadi tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan hidung. Disebutkan oleh Ibnu As-Sa'di rahimahullah atau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksudnya ay la du'a ibadatin, tidak ada ibadah atau jangan kamu beribadah, kamu berdoa, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Fala du'a mas'alatin, baik itu doa permohonan meminta sesuatu agar rezeki dilancarkan, jodoh didekatkan, dagangan dilariskan, dimudahkan untuk mencari uang, dilancarkan agar cita-citanya dikabulkan, doa-doanya semuanya itu hanya untuk Allah. Jangan di kuburan kepada orang yang sudah mati, kepada wali-wali. Ya. Fa innal masajida allati min hiya a'zamu mahallul ibadah. Karena masjid-masjid itu kata beliau termasuk tempat yang paling agung di dalam ibadah. Walaupun kita dibolehkan untuk doa dimanapun saja, di kantor atau di mana saja, dan kalau kita safar di dalam mobil kita sambil zikir, namun masjid adalah tempat yang paling agung untuk ibadah. Mabniyatun alal ikhlasi lillah, dibangun pun di atas keikhlasan. Semua ingin mendapatkan pahala karena janjinya orang yang membangun rumah di dunia akan dibangunkan rumah di surga. Fal khudu li azamatihi, dan tunduk terhadap keagungannya. Wal istikanati li izzatihi, dan tentunya untuk merendahkan diri di hadapan kemuliaannya, dan untuk meninggikan agamanya, karena di dalamnya syariat Islam ditegakkan, zikir tentunya lima waktu sholat ditegakkan, di sana dibaca Al-Quran, di sana terdapat kajian-kajian di masjid, maka hal ini tempat yang agung, tidak boleh dijadikan pandingan di dalam kita berdoa dan ibadah kepadanya. Wa annahu lamma qama Abdullah, ayat yang berikutnya yang ke-19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Wa annahu, dan sesungguhnya lamma qama Abdullah, tatkala hamba Allah berdiri kepadanya, maksudnya di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita artikan, dan sesungguhnya ketika hambamu yaitu Muhammad berdiri, maksudnya berdiri kenapa? Beribadah, meminta, membaca Al-Quran, sholat. Yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Hampir-hampir saja, tatkala Rasulullah itu sedang beribadah, cincin tadi, hampir saja cincin itu saking banyaknya mengerumuninya, menjadi bertumpuk-tumpuk di sekelilingnya. Ya. Yakunu 'alaihi libada, bertumpuk-tumpuk. Ya. Saking pengin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yas'aluhu wa yata'abbadu lahu wa yaqra'ul Qur'an. Ya. Maksudnya di sini adalah mereka bertumpuk-tumpuk di sekelilingnya bersemangat mendengarkan Al-Qur'an. Kadal jinnu minatakatsurihim alaihi yakuna alaihi libada, ay mutalabbadina mutakarrimina khirsan ala sima. Mereka bertumpuk-tumpuk mengelilingi Nabi, khirsan semangat mendengarkan sima imaja abihi minal huda. Pengin dapat wahyu langsung dari Nabi. Mereka pengin bersegera mendapatkan wahyu. Tentunya hal ini semangatnya jin kalau sudah dapat petunjuk sampai seperti ini, rebutan pengin dengar Rasulullah SAW baca Al-Quran. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Mungkin karena momen yang pas mereka sedang mendengarkan dan orangnya banyak, jinnya banyak, Allah memerintahkan Nabi, kul katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah Muhammad, ad'u, ya, dakwahkanlah, ad'u rabbi, aku berdakwah kepada Rabbku, wa la usyriku bihi, dan aku tidak menyekutukan dengannya seorang pun. Jadi dakwahku, kata Rasulullah, sungguhnya dakwahku hanya menyembah Tuhan, hanya menyembah Allah, dan tidak mempersekutukan sedikit pun seorang pun dengannya. Kul katakanlah, kata al-imam atau al-syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di Ramullah, lahum ya Muhammad, yahim lahum ya ayuhar rasul, katakanlah wahai rasul, mubayyinan haqiqata ma tad'u ilaih, ya, jelaskan, ya, hakikat apa yang engkau dakwahkan. Ya, hakikatnya yaitu dakwah ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Wahdahu wahdahu la syarikalah. Aku mengesakan Allah tidak ada sekutu baginya. Wa khlu ma dunahu minal andadi wal authan. Tinggalkanlah semua tandingan-tandingan berhala dan yang lainnya. Wa kullu ma yattakhiduhu al musyrikuuna min duni. Dan ini dijadikan sembahan orang-orang musyrik di zamannya. Jin saja didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah untuk berdakwah kepada Allah, menyekut tidak untuk menyekutukan kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah wa rahmatullah, yang bisa kita sampaikan tentang surat Al-Jin tentunya berkaitan dengan jin yang mereka juga mendapatkan mukallaf dan mereka didakwai untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya di dalam ibadahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.